بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan membahas kelanjutan kitab Al-Kabair. Dan kita sampai pada pembahasan bab dzikri su'idh dhanni billahi azza wa jalla. Bab yang menyebutkan tentang su'idh dhann kepada Allah azza wa jalla. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan bahwa kalau begitu ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Su'udzan, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini suatu dosa karena kita telah mengetahui bahwa su'udzan, buruk sangka, seandainya pun dilakukan kepada sesama makhluk pada perkara-perkara yang tidak ada dasarnya, tidak ada alasan syar'i, sehingga melakukan buruk sangka kepada sesama itu sudah merupakan pelanggaran agama. Bagaimana kemudian seorang bersu'udzan, buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal, yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah melakukan kezaliman kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Allah Azza wa Jal maha adil, Allah Azza wa Jal maha hikmah, Allah Azza wa Jal bahkan banyak memberi kebaikan, keutamaan, karunia dan berbagai kemurahan. Bagaimana kemudian seseorang bersu'udzan, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini suatu perbuatan yang sangat melanggar hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu perbuatan yang sama sekali tidak beradab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini jelas merupakan suatu dosa besar, dosa yang sangat besar. Dan ini merupakan kebiasaan mereka, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Walaupun seperti akan kita ketahui insyaallah bahwa ini pun akan terjadi pada sebagian orang-orang yang beriman, bahkan hampir semuanya mengalami su'udzan kepada Allah Azza wa Jal walaupun kadarnya berbeda-beda. Dan ini yang cukup menyedihkan kita karena ternyata sedikit banyak kita pun jatuh dalam perbuatan dosa ini, sehingga perlu kita banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita membaca beberapa keterangan ulama yang menyebutkan tentang bahwa penyakit su'udzan, buruk sangka kepada Allah menjangkiti banyak kalangan. Terlebih dahulu kita akan membaca di sini beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang menerangkan kepada kita tentang perbuatan orang-orang munafik atau orang-orang musyrik yang mereka itu su'udzan, buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, Allah azza wa jal menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 154, wa qawlullahi ta'ala yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min shay' qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak yaquluna law kana lana minal amri shay'un ma qutilna hahuna. Mereka yadhunnuna billah ghairal haqq dhannal jahiliyah, melakukan su'udzan, melakukan sangkaan terhadap Allah azza wa jal ghairal haqq, yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, sangkaan jahiliyah. Yaqulun, mereka mengatakan, hal lana minal amri min syai, yakni ma lana minal amri min syai, kita tidak memiliki urusan apa-apa dalam hal ini. Yaquluna hal lana minal amri min syai, qul innal amra kullahu lillah, katakan bahwa segala urusan itu lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka, orang-orang itu, mengatakan law kana minal amri syai ma qutilna hahuna, seandainya kami punya kuasa sedikit dalam hal ini, kami tidak akan terbunuh di medan peperangan ini. Yani Allah Azza wa Jal pada ayat tersebut menceritakan tentang kondisi orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah iman. Ketika terjadi peperangan, di salah satu peperangan, di situ Allah Azza wa Jal menyebutkan ada satu golongan yaitu golongan kaum mukminin, kemudian ada golongan lain yaitu golongan orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah iman tadi. Mereka yang mukminin betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada janji-janji Allah. Allah Azza wa Jal menurunkan kepada mereka ketenangan dan ketentraman. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Allah menurunkan setelah rasa gelisah itu rasa tentram. Bahkan Allah memberikan kepada mereka rasa ngantuk saat mau perang, padahal hampir dikatakan pasti tidak bisa tidur orang mau perang karena kegelisahan. Tapi waktu itu kaum mukminin justru tertidur. Ya, menunjukkan bahwa mereka tenang, tentram. Allah turunkan kepada mereka kedamaian. Ya. Nah, ini karena mereka beriman dan mereka yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Mereka berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jal akan menolong mereka, membantu mereka dan bahkan memenangkan mereka, sehingga peperangan yang mereka jalani penuh dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu golongan yang mereka tidak bisa tidur. Ngantuk pun tidak datang kepada mereka. Kenapa? Kegelisahan mereka. Kenapa mereka gelisah? Karena mereka buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Mereka berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Allah tidak akan membantu kaum mukminin. Allah tidak akan memenangkan, sehingga peperangan ini pasti akan berakibat buruk kepada mereka. Nah, ini su'udzan kepada Allah Azza wa Jal. Kaum munafik, walaupun mereka di barisan muslimin, mereka di barisan Nabi dan para sahabatnya, tapi mereka sesungguhnya bukan mukminin. Nah, karena suudzon mereka tersebut, ya, akhirnya mereka gelisah. Tidak datang kepada mereka kedamaian dan ketentraman. Mereka tidak bisa tidur. Mereka suudzon kepada Allah Azza wa Jal. Seolah-olah peperangan ini pasti kalah. Ya. Allah pun mengatakan tentang mereka, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka terhadap Allah Azza wa Jal sangkaan yang tidak benar, sangkaan jahiliyah. Yaitu tadi, ya, bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya, peperangan ini akan menjadi peperangan pamungkas yang menghabiskan kaum muslimin. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi ini menjadi salah satu sifat mereka, orang-orang munafik, dan Allah mencela yang seperti itu. Maka dari itu, dari ayat ini kita ambil suatu pelajaran bahwa dilarang kita bersu'udzon kepada Allah Azza wa Jal. Jangan seperti mereka, orang-orang munafik. Seorang muslim harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-kali di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini menganjurkan bahwa seorang muslim mesti senantiasa berhusnudzan kepada Allah. Karena kematian itu kapan akan terjadi, kita enggak tahu, ya kan? Sekarang, nanti, besok, lusa, dan seterusnya, kita enggak tahu. Sementara Nabi berpesan, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi setiap muslim dalam berbagai aktivitas yang dia lakukan, perjalanan kehidupannya yang dia jalani, harus nantiasa optimis dengan berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Apapun kondisinya, dia menghadapi beberapa cobaan, ujian, kejadian, dan macam-macam, selalu didasari dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seorang yang senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, dia akan kemudian bertawakal kepada Allah. Dan ketika dia bertawakal kepada Allah, Allah pun akan mencukupinya dan menolongnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Hidupnya penuh dengan optimisme dan yakni harapan besar, ya, semangat, dan insyaallah akan banyak kebaikan yang diperoleh. Berbeda dengan orang yang su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal, maka kehidupannya penuh dengan keburukan, kegelisahan, kegalauan, kesedihan, sehingga aktivitas pun tidak bersemangat. Dan ketika beraktivitas penuh dengan hal-hal yang menghantu-hantuinya. Ya. Lebih lagi, su'udzonnya kepada Allah jelas suatu pelanggaran agama yang sangat berbahaya, yang membuat dia semakin jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali kepada masalah kita, bahwa jangan sampai seorang muslim jatuh pada dosa besar ini, yaitu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam ayat yang lain, surat Fussilat ayat yang ke-23, firman Allah Azza wa Jal, Wadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Ayat sebelumnya surat Fussilat 22 23 ya. Wa ma kuntum tastatiruna ayya syada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan tidaklah kalian tastatirun dapat bersembunyi. An yashhada 'alaikum sam'ukum untuk bersaksi atas kalian pendengaran kalian, wal absarukum penglihatan kalian, wal juludukum dan kulit-kulit kalian. Walakin dhanantum akan tetapi kalian itu menyangka annallah bahwa Allah azza wa jal la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tidak banyak mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, ini tentang mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bahwa mereka, apapun yang mereka perbuat, sehingga sebetulnya tidak ada yang tersembunyi. Nanti akan bersaksi semua kulit mereka, pandangan mereka, penglihatan mereka, dan pendengaran mereka. Mereka tidak akan bisa bersembunyi. Tapi masalahnya sekarang, mereka itu menyangka bahwa Allah Azza wa Jal tidak banyak mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, ini jelas suatu su'udzan yang sangat berat terhadap Allah Azza wa Jal. Bagaimana mereka mengatakan, atau mereka meyakini, atau mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka. Ya. Dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian menyangka bahwa Allah tidak banyak mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, apakah ini muncul dari seorang mukmin? Seorang mukmin tidak mungkin seperti itu, ya. Karena seorang mukmin meyakini benar bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui atas segala sesuatu. Namun mereka orang-orang kafir, mereka menyangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang mereka perbuat. Ala kulli hal, itu yang terjadi pada mereka. Namun lihatlah apa kata Allah Azza wa Jalla berikutnya, wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum. Itulah sangkaan kalian yang kalian sangka terhadap Rabb kalian. Betapa buruknya, buruk sangka seperti itu terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ardakum. Sangkaan yang seperti itu terhadap Allah, ardakum, membuat kalian binasa. Membuat kalian hancur. Fa asbahtu minal khasirin. Kalian menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Fadzalikumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardaakum wa asbahtum minal khasirin. Fa iyasbiru, kalau mereka bersabar dalam menerima azab, maka fannaru maswallahum, neraka menjadi tempat tinggalnya mereka. Silakan bersabar menerima azab neraka. Ya. Wa iyasta'tibu, kalau mereka cari-cari alasan, famahum minal mu'tabin. Mereka tidak akan bisa diberi alasan, tidak akan diterima alasan mereka. Jadi mau tidak mau, ya mesti bersabar apa? Menerima siksa Allah Azza wa Jalla di neraka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan seperti ini kondisi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang melakukan su'udzan kepada Allah Azza wa Jal. Dan ini diantara bentuk su'udzan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Azza wa Jal tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, hal mirip dengan itu terkadang terjadi pada sebagian kaum mukminin. Ya. Hal mirip dengan itu terkadang terjadi pada sebagian kaum mukminin. Ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah melindungi kita dari hal yang seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib karena waktu sudah masuk maghrib. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.